Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di sore hari ini alhamdulillah kembali kita diberi nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersimpuh membahas ilmu, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada kitab Usul Fit Tafsir, suatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsirul Quran, ilmu cabang ilmu yang begitu mulia, bahkan yang paling mulia. Baik. Waqad mararna fi darsinal madhi fi mabhas al-mustahirin bit tafsir minas sahabah. Pada pertemuan sebelumnya, pada pekan lalu, kita telah membahas tentang para sahabat yang memang mereka terkenal di dalam bidang ilmu tafsirnya. Di sana ada Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana sangat banyak menguasai ilmu, salah satunya ilmu tafsir. Ini semua faktor dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ketika Nabi mendoakannya, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia, Ibnu Abbas, al-hikmah, Al-Qur'an. Sehingga jadilah Abdullah bin Abbas sebagai hibral ummah, lautan ilmu bagi umat Islam ini. Beliau juga mendapat pujian dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya, pun memuji beliau. Hatta qala ni'ma turjumanil Qur'an Ibnu Abbasin, sebaik-baik, sehebat-hebat orang yang menerjemahkan Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Lau adraka asnanana ma asyara minna ahad. Kalaulah ia hidup di zaman kami, tentu tidak ada seorang yang bisa menandinginya. Dan itu sekilas tentang para sahabat. Tentunya di sana masih banyak para sahabat yang juga mahir dalam ilmu tafsir. Namun di sini hanya disebutkan beberapanya saja. Tapi setelah membaca juga mengetahui para sahabat yang memang mumpuni dalam ilmu tafsir ini, kemudian kita akan masuk pada pembahasan ini di generasi setelahnya. Generasi setelah generasinya sahabat, yaitu generasi at-tabi'in, generasinya para tabi'in, generasi setelah para sahabat. Taib, qala al-musannif rahimahullah, al-mustahirun bit-tafsiri min at-tabi'in, orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Ishtahara bit-tafsiri minat tabi'in kathirun, sangat banyak para tabi'in yang memang mereka dikenal dengan ilmu tafsirnya. Faminhum, yang pertama, ahlu Makkah, penduduk kota Mekkah. Wahum atba'u Ibni Abbasin, di mana para penduduk Mekah ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. penduduk Mekah, ini yang dimaksud adalah murid dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kamujahid wa Ikrimah wa Atha bin Abi Rabah, di antaranya tabi'in Mujahid, Ikrimah dan Atha ibni Abi Rabah. Ini bagian yang kita. Kemudian yang kedua, Ahlul Madinah. Di sana ada juga penduduk Madinah yang terkenal dengan ilmu tafsir mereka. Wahum atsba' Ubay ibn Ka'ab. Mereka adalah muridnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga Ubay bin Ka'ab juga salah satu sahabat yang mumpuni dalam ilmu tafsir. Ahlul Madinah, murid dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Kazaid bin Aslam wa Abil Aliyah wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Seperti tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Kemudian yang ketiga, Ahlul Kufah, penduduk negeri Kufah. Wahum atsba' ibni Mas'udin, dan mereka adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud. Muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ahlu Makkah, murid dari Ibnu Abbas. Ahlul Kufah, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ka Qatadah, yani Qatadah, Al-Imam Al-Qatadah, wa Al-Qamah, Al-Qamah, wa Syabi, salah satu imam besar, Asy-Syabi merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu tadi pembagiannya, ada Ahlu Makkah, ada Ahlul Madinah, dan juga yang ketiga ada Ahlul Kufah, para tabi'in yang terkenal dengan ilmu tafsir. Masing-masing mempunyai guru dari sahabat yang juga mumpuni dalam bidang ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Qala fal mutarjim li hayati ithnaini min haula. Nanti kita akan membaca biografi dari dua orang di antara mereka, di antara kalangan tabi'in. Mujahid wa Qatadah. Keduanya ialah sahabat Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, wa Qatadah. Satunya lagi adalah Qatadah, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib, Mujahid. Kita masuk pada biografi tabi'in Mujahid. Huwa Mujahid ibni Jabr Al-Makki. Nama beliau Mujahid bin Jabr Al-Makki. Nisbah terhadap negeri Mekah. Maula As-Sa'ib ibni Abi As-Sa'ib Al-Makhzumi. Bekas budak dari As-Sa'ib, seorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib Al-Makhzumi. Wulida sanata ihda wa ishrin minal hijrah. Sahabat Mujahid lahir di tahun 21 Hijriah. Mujahid bin Jabr Al-Makki. Wa akhada tafsir Al-Quran an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rawa Ibnu Ishaq anhu. Ada ulama yang bernama Ibnu Ishaq, salah satu ulama sejarah, meriwayatkan tentang beliau, tentang Mujahid. Annahu qal aradtul mushafa ala Ibni Abbasin salasa aradatin min fatihatihi ila khatimatihi. Bahwasanya Mujahid pernah mengatakan, aku sudah membaca Al-Quran di depan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali khatam. Aku telah menyelesaikan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di depan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali khatam. Min fatihatihi ila khatimatihi, dari awal sampai akhir. Sudah sebanyak 3 kali. Uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Aku berhenti pada setiap ayat. Setiap satu ayat aku berhenti pada ayat tersebut, lantas kemudian bertanya tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Berapa banyak sehingga ayat di dalam Al-Quran telah dipelajari seluruhnya oleh Mujahid Ibni Jabr Al-Makki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul. Sufyan ats-Tsaur mengatakan, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi." Kalau datang ilmu tafsir kepadamu yang mana itu diriwayatkan dari Mujahid, fahasbuka bihi, maka itu telah mencukupin. Tidak perlu mencari tafsiran yang lain lagi jika itu riwayat dari Mujahid, karena beliau langsung mengambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Begitu banyak imam dari kalangan ahlu tafsir yang bersandar dengan tafsir Mujahid ini. Di antaranya Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bersandar kepada Mujahid dalam bidang tafsir. Begitupun Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Wa kana katsiran ma yanqul anhu fi sahihihi. Dan Imam Bukhari juga sering banyak menukil di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Bukhari banyak menukil riwayat dari Mujahid. Wa qala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi fi akhiri turjumatihi, fi akhiri tarjamatihi, ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaji bihi. Para umat sudah sepakat atas kepemimpinan Mujahid serta kuatnya hujjah beliau. Artinya jika ada seorang yang mengambil hujjah, mengambil ilmu dari Mujahid, maka tidak perlu diragukan lagi. Tentu itu adalah suatu kebenaran, tidak perlu ada keraguan, langsung berpegang teguh padanya. Oke. Tuwfiya fi Makkah, Mujahid meninggal di kota Mekkah, wa huwa sajidun, dalam keadaan kondisi beliau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanata arba'i wa mi'ah, di tahun 104 Hijriah. An salasin wa samanina sanah, ketika itu beliau berusia 83 tahun. Itu dia biografi singkat dari Imam Al-Mujahid, Imam fit tafsir. Bahkan Imam Mujahid pun banyak meriwayatkan hadis. Artinya Al-Imam Al-Bukhari sering menukil, mengambil riwayat dari Imam Al-Mujahid. Itu dia biografi singkat dari Imam Al-Mujahid, salah satu tabi'in yang mumpuni dalam bidang tafsir. Beliau berusia 83 tahun. Salah satu barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yaitu di umur yang panjang. 83 tahun beliau kemudian wafat. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Jika tadi dari murid Ibnu Abbas, sekarang dari muridnya Ibnu Mas'ud, yakni Al-Imam Qatadah, tabi'in yang bernama Qatadah. Qala huwa Qatadatu ibni Di'amah As-Sadusi. Nama beliau adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau adalah orang Basrah, namun menimba ilmu tafsir bersama Ibnu Mas'ud di kota Kufah. Ulida Akmah. Imam Qatadah ini dilahirkan dalam kondisi buta. Ay A'ma. Akmah artinya A'ma, buta. Sanata Ihda Wasittin. Di tahun 61 Hijriah. Lahir dalam kondisi tidak melihat. Wajadda fi talabil ilmi. Namun beliau tetap bersungguh-sungguh, serius, semangat dalam menuntut ilmu. Wa kana lahu hafizatun qawiyyatun. Beliau ini punya memori ingatan yang sangat kuat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan di antara para hamba-Nya. Mungkin salah satu kekurangan, beliau tidak bisa melihat. Namun anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada beliau, yakni beliau punya memori ingatan yang sangat kuat dari hati beliau. Hatta qala an nafsihi, sampai beliau pernah bercerita tentang dirinya sendiri. Ma qultu li muhaddisin qattu a'id li. Ketika aku mempelajari ilmu hadis dari ulama ilmu hadis, aku tidak pernah mengatakan tolong ulangi hadis tersebut untukku. Menunjukkan saking kuatnya ingatan beliau, tidak pernah beliau katakan tolong ulangi hadisnya. Saking kuatnya hafalan beliau. Wa ma sami'at udunaya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi. Dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu pun kecuali langsung dihafalkan oleh hatiku. Menunjukkan betul-betul anugerah yang besar yang dimiliki oleh Al-Imam Qatadah. Memori yang sangat kuat, hafalan yang begitu cepat. Tidak pernah mengatakan pada gurunya, tolong ulangi hadis ini untuk saya. Tidak pula mendengar sesuatu apapun itu kecuali langsung dihafalkan di dalam hatinya. Wa dzakarahu al-Imam Ahmad fa atnaba fi dzikrihi. Beliau disebutkan oleh Imam Ahmad dengan berbagai pujian. Fa ja'ala yansyuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilafi wat tafsir wa wasafahu bil hifdzi wal fiqhi. Disebutkan biografi Imam Qatadah ini oleh Imam Ahmad. Memang Imam Qatadah juga menyebarkan ilmu-ilmunya, ilmu fikih, ilmu ma'rifah, bil ikhtilaf, tentang khilaf-khilaf yang terjadi, ilmu tafsir. Wa wasafahu bil hifdzi wal fiqh. Dan memang Imam Qatadah ini betul-betul huffaz, seorang yang betul-betul penghafal. Wal fiqhi, orang yang betul-betul faqih pemahamannya, mendetail, merinci pemahaman beliau. Wa qala falamma tajid man yataqaddamahu amma al-mithla fala'alla. Sampai Imam Ahmad mengibaratkan, engkau tidak akan mendapati seorang yang bisa melampaui ilmunya. Adapun orang yang semisal ilmu beliau, itu pun masih di bawahnya. saking banyak dan kuatnya ilmu yang dimiliki oleh tabi'in Qatadah bin Bi'ama As-Sadusi Al-Basri. Wa huwa ahfadhu ahlul Basrah. Qatadah adalah ahfad ahlul Basrah. Orang Basrah yang paling kuat hafalannya. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, masih lanjutannya. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Tidaklah beliau mendengar suatu hal kecuali langsung menghafalnya. Wa tuwfiya fi wasitin sanata 17 wa mi'ah. Meninggal di kota yang bernama kota Wasit pada tahun 117 Hijriah. An sittin wa khamsina sanatan. Ketika itu beliau berusia 56 tahun. Demikianlah bagaimana kita lihat para ulama dahulu memang sangat-sangat memiliki hafalan yang begitu kuat, begitu cepat. Bahkan dinukilkan dari sebagian riwayat mengatakan para ahlul ilmi di zaman dahulu, para ulama, jika memang mau mereka pergi keluar rumah, mereka sambil menutup telinganya karena saking tidak mau terkotori, tercampuri, terkontaminasi hafalan ilmu mereka dengan apa yang mereka dengar dari pembicaraan orang lain di luar rumah. Saking betul-betul kuatnya hafalan dan juga berusaha menjaga hafalan tersebut, keluar rumah, pergi ke pasar sambil menutup telinganya. Saking tidak mau mendengar ucapan orang lain karena khawatir langsung bisa dihafalkan oleh hati dan juga ingatan mereka. Masya Allah, tentunya tidak ada seorang yang seperti mereka di zaman kita ini. Sangat-sangat jauh dan jauh perbandingan kita apabila dibandingkan dengan para ahlul ilmu. Namun tetap kita tidak boleh patah semangat dan tidak boleh putus dalam berjuang. Tetap kita semangat mengambil ilmu apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Barakallahu fikum. Itulah dia tadi sedikit tentang biografi dari para tabi'in, Mujahid dan juga Qatadah rahimahumullah. Dengan ini selesailah kita dari pembahasan Al-Mustahirun bitafsiri minat tabi'in. Orang-orang yang terkenal dalam ilmu tafsir di kalangan para tabi'in. Okay, kemudian kita akan masuk pada pembahasan baru dalam kitab ini, bab baru, yaitu tentang Al-Quran muhkam wa mutasyabih. Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam artinya jelas secara bahasa. Mutasyabih artinya samar. Sehingga kalau misalnya mau letterlek, Al-Quran ada yang jelas, ada juga yang samar. Namun jangan sampai kita mengira bagaimana kesamaran dalam Al-Quran ini betul-betul salah. Lah, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud muhkam dan apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan mutasyabih. Taibqala al-muallif yatanawwa'ul Qur'anul Karim bi'tibaril ihkam wattasyabuh ila salasati anwa'. Al-Quran terbagi menjadi tiga dari sisi muhkam dan juga mutasyabihnya. Al-Quran terbagi menjadi tiga dari sisi muhkam dan mutasyabih. Qala an-naw'ul awwal. Macam yang pertama, al-ihkamul 'amu. Ada yang disebut dengan al-ihkam al-am, jelas secara umum. Al-ihkamul am alladhi wusifa bihil Qur'anu kulluhu. Di mana ini al-ihkamul am, ini sifat Al-Qur'an seluruhnya. Jelas, ini sifat Al-Qur'an seluruhnya. Al-ihkamul 'am disifati dengan al-ihkamul 'am. Baik, mithlu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Suatu kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian dirinci oleh Zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, Zat yang maha khabir, yang maha mengetahui. Telah dijelaskan ayat-ayatnya dan telah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, itulah ayat-ayat dari kitab al-hakim yang sudah jelas, yang muhkam. Wa qawluhu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan itu merupakan kitab yang di sisi kami, la'aliyyun hakim, memiliki derajat yang tinggi lagi hakim, muhkam, jelas. Taib, apa maksudnya al-ihkamul 'am? Apa artinya al-ihkamul 'am? Qala wa ma'na hadzal ihkam al-itqanu wal jawdatu. Al-itqan wal jawdah fi alfadhihi wa ma'anihi. Maknanya al-ihkam al-'am pada ayat-ayat ini yaitu al-itqan wal jawdah, betul-betul kokoh dan rapi. Fi alfadhihi wa ma'anihi, pada lafaz dan juga maknanya. Inilah yang disebut dengan al-ihkamul 'am, yakni kokoh dan rapi baik secara lafaz maupun makna yang terkandung di dalamnya. Fa huwa fi ghayatil fasahati wal balaghah. Betul-betul Al-Quran berada di puncak keindahan dan fasih dalam lafaz dan juga maknanya. Berada di puncak balaghah, keindahan, wal fasahah, kefasihan. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi'atun laisa fiha kadhibun. Seluruh khabar, kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran semuanya sidqun nafi'ah, benar, jujur, nafi'ah, bermanfaat bagi manusia. Laisa fiha kadhibun, tidak ada sama sekali kedustaan. Wala tanakudun, tidak ada yang namanya kontradiksi dalam akhbarnya. Wala lagun la khiyarun fihi, tidak pula kesia-siaan maupun kebimbangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hib, sidqun nafi'ah, benar, memberikan manfaat, tidak ada kedustaan, tidak ada kontradiksi, tidak ada yang namanya kesia-siaan, apalagi kebimbangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa ahkamuhu kulluha adlun, semua hukum yang di dalam Al-Quran adlun, semuanya adil. Wa hukmuhu laisa fiha jawrun wala ta'arudun wala hukmu safihin. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak ada mengandung kejahatan, kezaliman maupun pertentangan. Wala hukmu safihin, tidak pula hukum yang tidak bermanfaat, hukum yang sia-sia lah. Mau itu akhbarnya, mau itu ahkamnya, semuanya bermanfaat bagi umat manusia ini. Taib, itu jenis yang pertama yang dimaksud dengan al-ihkam al-am. Al-Quran muhkam wa mutasyabih, terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-ihkamul am, jelas secara umum, maksudnya secara umum Baik, seperti tadi, kokoh dan juga begitu rapi dalam alfaz dan juga makna. Begitu memberikan manfaat baik dari sisi akhbar maupun ahkam yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, itu dia macam yang pertama, al-ihkamul 'am. Kemudian yang kedua, jika di sana ada al-ihkamul 'am, maka yang kedua juga ada at-tasyabuhul 'am. At-tasyabuhul 'am. Apa ini maksudnya at-tasyabuhul 'am? Alladhi wusifa bihil Qur'anu kulluhu, yang dimana Al-Qur'an juga disifati dengan at-tasyabuhul 'am. Sebagaimana al-ihkamul 'am ini adalah sifat Al-Qur'an, maka at-tasyabuhul 'am juga merupakan sifat dari Al-Qur'an. Mislu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Qur'an. Kitaban mutasyabihan mathaniya, yaitu suatu kitab yang masih mutasyabih, serupa, si serupa, ayat-ayatnya sama-sama berdekatan, terulang-ulang. Masanya taqsha'iru min wujuludul ladina yakhshawna rabbahum, yang mana itu bisa membuat kulit orang yang takut kepada Rabb-nya menjadi merinding. Ayat-ayat Al-Qur'an mutasyabihan, yang sama dan diulang-ulang, itu akan membuat kulit orang yang takut kepada Rabb-nya merinding. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian akan menjadi lembut hati mereka yang takut kepada Rabb-nya karena berzikir kepada Allah dan juga mengingatnya. Kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabih. Ada di sana muhkam, ada di sana mutasyabih. Secara bahasa muhkam artinya jelas, mutasyabih artinya samar. Namun apa sih yang dimaksud dengan mutasyabih di dalam Al-Qur'an? Wa ma'na hadzal tasyabuh, makna dari mutasyabih dalam ayat ini maksudnya annal Qur'an kullahu yushabbihu ba'duhu ba'dhan fil kamali wal jawdati wal ghayatil hamidah. Maksudnya kata mutasyabih di situ bahwasanya Al-Qur'an ini menyerupai satu dengan ayat yang lainnya, sama dari sisi kesempurnaan, keindahan, dan juga tujuan yang baik. Mutasyabih di sini artinya Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya ini menyerupai, sama dalam hal kesempurnaan, keindahan, dan juga tujuan yang baik, tujuan yang bagus. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan mendapati sangat banyak perbedaan di dalam. Namun faktanya Al-Qur'an menyerupai satu dengan yang lainnya dari sisi kesempurnaan dan juga keindahannya. Tapi ini dia yang dimaksud at-tasyabuhul 'am. Samar di sini artinya sama, sama dari sisi kesempurnaan dan keindahan. Di sana ada al-ihkam al-'am, ada juga at-tasyabuhul 'am. Tapi kemudian macam yang terakhir dari muhkam dan juga mutasyabih di dalam Al-Qur'an, macam yang terakhir al-ihkamul khas bi ba'dihi wattashabuhu al-khas bi ba'dihi. Sebagiannya muhkam, sebagiannya tashabuh. Kalau tadi al-ihkamul 'am semuanya muhkam. At-tashabuhul 'am semuanya tashabuh, sama. Ini sebagian. Sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Mislu qawlihi ta'ala, contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Minhu ayatun muhkamat, di sana di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah jelas hukumnya. Hunna ummul kitab, ayat-ayat yang muhkam itu disebut dengan ummul kitab, induk dari Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lainnya masih mutasyabih, sehingga ada yang disebut dengan mutasyabih. Wa ma'na hadzal ihkam ay yakuna ma'nal ayati wadhihan jalian, maksudnya ayat yang muhkam, ayatnya itu yang betul-betul jelas dan juga gamblang. Wadhihan jalian, la khafa'a fihi, tidak ada kesamaran dalam ayat tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini jelas. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kita jadikan pada kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arofu. Ini jelas hukumnya maupun akhbarnya. Wa qawluhu ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ini pun juga jelas maksudnya. Wa qawluhu wa ahallallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Jelas. Wa qawluhu hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kalian al-maitah, makan bangkai, darah dan juga daging babi atau hewan-hewan yang disembelih selain untuk Allah. Dari ayat-ayat ini jelas hukumnya. Hukum disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum larangan. Wa ma'na hadza tasyabuh, namun di sana ada yang juga tasyabuh. Tasyabuh ini maksudnya ayyakuna ma'nal ayati mustabihan khafiyan. Maksudnya tasyabuh di dalam Al-Qur'an, wa ukharu mutasyabihat, yakni makna ayatnya masih samar-samar. Mustabihan khafiyan, masih samar hukumnya, belum jelas, tidak sejelas ayat-ayat yang muhkam lainnya. Dari sisi bihaitu yatawahhamu minhul wahim ma la yaliku billahi ta'ala au kitabihi au rasulihi. Dari sisi seorang salah dalam memahami ayat tersebut, sehingga ia mengira ada hal, ada perkara yang tidak layak untuk Allah dalam ayat ini. ataupun hal-hal yang tidak layak dengan kitab maupun rasulnya. Berarti mutasyabih bagi orang yang salah menyangka ayat tersebut karena kurangnya ilmu dari dia sendiri. Oke, seperti itu. Wa yafhamu minhul 'alim ar-rasikh fil 'ilmi khilaf dzalik. Namun seorang alim, seorang yang memiliki ilmu yang rusuh ilmunya, memahami kebalikan dari apa yang dia pahami. Misaluhu, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seorang salah memahami pada firman bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, terbuka kedua tangan Allah. Seorang yang memahami dengan pandangan tidak ada ilmu, tentu dia akan menganggap pada ayat ini berarti Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan, sama halnya dengan makhluk, makhluk pun punya dua tangan. Sehingga dari sini dia salah. Anna lillahi yadaini mumatsilaini li aidil makhluqin. Dalam ayat ini dia memandang dua tangan yang dimiliki oleh Allah sama seperti tangannya makhluk. Adanya bentuk penyamaan. Dan ini contohnya. Ini yang dikatakan dengan ayat al-mutasyabih, ayat yang samar. Namun ingat, ini hanya salah dipahami oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Adapun alim ar-rasikh fil ilmi, seorang alim yang rusuh kokoh dalam ilmunya, tentu akan memandang hal kebalikan dari yang ia pahami. Tentunya tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat dan juga kesempurnaan Allah. Sama sekali tidak ada persamaan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Jangankan seperti itu, tangan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya pun berbeda. Apalagi ini antara al-khaliq dan juga al-makhluk, sangat-sangat jauh. Tentu tidak boleh sama sekali ada penyamaan dalam ayat ini. Dan itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsuutatan. Seorang menyangka dua tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Wa mithaluhu fi ma yata'allaq bi kitabillah. Contoh yang berkaitan dengan kitabullah. Ayatawahhama wahimun tanaqudul Qur'an wa takdzibi ba'dihi ba'dhan. Seorang yang kurang ilmu akan salah memahami. Dia menyangka dalam ayat ini adanya kontradiksi, bahkan ayat ini mendustakan ayat yang lainnya. Hina yaqul, manakala Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpamu min hasanatin, berupa kebaikan, kebaikan yang menimpamu yang engkau dapatkan, faminallah, datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan kejelekan yang menimpamu itu datangnya dari dirimu sendiri. Wa yaqul fi mawdi'in akhar, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka mendapati kebaikan, ya mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Jika mereka mendapati keburukan, yaqulu hadhihi min indik. Mereka katakan ini datangnya dari dirimu sendiri. Qul kullum min indillah. Katakan semuanya itu datangnya dari Allah. Baik, dari sini. Qul kullum min indillah. Dalam ayat yang pertama disebutkan semua yang baik datangnya dari Allah. Hal-hal yang buruk itu datangnya dari dirimu sendiri. Namun di ayat yang lain disebutkan kul kullum min indillah, semuanya itu baik itu kebaikan maupun keburukan itu semua datangnya dari Allah. Sehingga orang akan salah memahami, dia akan menyangka adanya kontradiksi dari ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Namun demikianlah, tentunya seorang yang memiliki ilmu tentu akan melihat hal kebalikan dari orang yang tidak memiliki ilmu. Tentunya ini berkaitan dengan takdir, di mana jika semua takdir itu disandarkan kepada Allah, maka itu semuanya adalah kebaikan. Namun takdir itu dikatakan keburukan jika itu disandarkan kepada makhluk. Baik, kita berikan contoh. Qadarullah wa masyafa'al, seorang yang mengalami kecelakaan. Tentunya ini adalah sebuah keburukan, sebuah kejelekan, sebuah musibah, sebuah bala. Namun ini jika disandarkan kepada orang yang mengalami hal tersebut, tentunya itu adalah sebuah musibah bagi dia. Namun jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu kecelakaan ataupun musibah yang dialami seorang hamba menurut Allah Subhanahu wa taala tetaplah sebuah kebaikan untuknya. Mengapa? Karena itu bisa jadi menjadi kafarah, tebusan dosa-dosa yang ia telah lakukan. Nah, memang seperti itu. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Seorang yang menginjak duri, mungkin bagi dia sakit, ini adalah sebuah kejelekan. Namun itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah penghapusan dosa untuk dia. Sehingga takdir maupun kejelekan dikatakan suatu keburukan itu bila disandarkan hanya kepada makhluk. Adapun jika disandarkan kepada Allah, semua takdir Allah itu baik. Barakallahu fiik. Baik, itu yang berkaitan dengan kitabullah. Kemudian yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatawahhama wahimun min qawlihi ta'ala fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan terhadap yang kita turunkan kepadamu, terhadap yang kami turunkan kepadamu. Fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jika engkau ragu terhadap kitab yang kita turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelummu yang sudah kita turunkan kitab juga kepada mereka. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang merasa ragu. Seorang yang kurang ilmu memahami ayat ini, zahiruhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fi ma unzila ilaihi. Secara zahir orang yang salah melihat memandang bahwasanya nabi pun ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Seperti itu jika memang dia langsung menilai secara zahir tanpa mempelajari dulu. Namun yang Allah Subhanahu wa taala maukan di sini yaitu untuk mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala takunanna. Ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Sungguh telah datang kebenaran ini dari Rabbmu sendiri. Sehingga kontradiksi dari orang yang salah memahami ayat tersebut. Oke, sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita dalam kitab Usul Fit Tafsir. Selanjutnya kita akan membahas tentang mauqif ar-rasikhin fil ilmi wazza'igin minal mutasyabih. Bagaimana sikap seorang yang kokoh dalam ilmu dan juga orang-orang yang menyimpang ketika menyikapi ayat yang sifatnya masih samar, mutasyabih. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kita sedikit akan melanjutkan kitab Tafsir Al-Allam. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin kita telah sampai pada hadis yang ke-9. Kita melompati hadis yang ke-8 karena sekiranya sama kurang lebih faedah, yaitu tentang kaifiyatul wudu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita hadis yang ke-9 masuk pada al-makna al-ijmali. Qala min fadli ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, berupa keutamaan yang dimiliki ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. La siyamal hafizah al-alimah as-sadiqah bintu as-siddiq, terlebih lagi al-hafizah, orang yang menjaga batasan Allah, al-alimah, orang yang berilmu. Yang dimaksud di sini adalah as-siddiqah bintu as-siddiq. Jika ayahnya dijuluki dengan as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq, maka anaknya Aisyah as-siddiqah. Julukan as-siddiqah bintu as-siddiq merupakan keutamaan mereka, terlebih Aisyah radhiyallahu anha. Annahunna rawayna lil ummati min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka meriwayatkan hadis dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, ibundanya kaum mukminin, di mana mereka meriwayatkan hadis dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama al-af'al al-manziliyah, terlebih yang diriwayatkan oleh mereka adalah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di rumah. Allati la yatla 'alaiha ghairu ahli baitih, yang mana tentunya keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah ini tentu tidak mungkin dilihat dan juga didapati kecuali oleh keluarganya saja. Bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya? Fahuna Aisyatu tukhbiruna an adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhabbabati ilaih. Maka di hadis ini, hadis yang ke-9, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering lakukan di rumah. Wa hiya taqdimul ayman fi labsi na'lihi wa mishti sya'rihi wa tasrihihi, yaitu mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut. Wa tatahhurihi minal ahdats wa fi jami'i umurihi, ketika membersihkan badan dari hadas dan dari seluruh perkara beliau, beliau suka untuk mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri, seperti memakai baju, celana, tidur menghadap kanan, makan, minum dengan tangan kanan, dan hal-hal yang semisal. Kullu hadza min babit tafa'ul hasan wa tasyriful yamin 'ala yasa. Beliau lakukan ini memang dalam bab memberikan perlakuan yang baik, at-tafa'ul hasan wa tasyriful yamin, perlakuan yang baik dan juga memuliakan anggota badan yang kanan dibandingkan yang kiri. Wa ammal asya' al-mustakdharah, adapun hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kotor, fal ahsan an tuqaddama fi hal yasar, maka dianjurkan lebih baik engkau memakai bagian anggota sebelah kiri. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istinja bil yamin, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk beristinja, membersihkan kotoran dengan air menggunakan tangan kanan. Maksudnya cebok di sini. Dilarang menggunakan tangan kanan. Wa naha an masjid zakar bil yamin, memegang kemaluan dengan tangan kanan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li annaha litayyibat, karena memang tangan kanan ini atau seluruh anggota badan yang kanan ini untuk perkara yang baik-baik saja, yang bagus-bagus. Wal yasar lima siwa dzalik, sedangkan yang kiri untuk hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kotor. Step ini makna global dari hadis ini. Kemudian kita baca faedahnya, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu. Suka cinta mendahulukan yang kanan. Faedah yang pertama, anna taqdimal yamin lil asya'i thayyibah wal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Bahwasanya mendahulukan anggota kanan ini untuk sesuatu yang baik, ini yang lebih afdal, lebih utama. Syar'an wa aqlan wa tibban, lebih utama, baik itu menurut syariat sendiri, menurut akal sehat, wa tibban maupun secara ilmu kedokteran, ilmu medis. Ini memang dianjurkan mengamalkan hal-hal yang baik dengan tangan kanan. Memakai baju dimasukkan dengan lengan kanan dahulu. Memakai jam tangan di tangan kanan. Qala an-Nawawi, qa'idatus syar'il mustamirra istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazayyun. Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria mengatakan qaidatus syar'i al-mustamirrah, ini sudah menjadi kaidah syariat yang terus berlangsung. Istibabul bada'ati bil yamin, suka mendahulukan yang kanan dari hal yang sifatnya memuliakan maupun berhias. Artinya sesuatu yang baik, memuliakan dan juga sifatnya berhias, itu dimulai dengan bagian yang kanan. Wa ma kana bididdiha ustuhibba fihi at-tayasur. Adapun selainnya, jika itu sifatnya merendahkan dan juga mengotori, itu di istihbab, mustahab hukumnya dilakukan dengan yang kiri. Jadi demikianlah kaidah syariat yang memang sudah berlangsung sejak lama hingga saat ini. Oke, kemudian yang kedua, anna ja'alal yasar lil asya'il mustaqdarah huwal alyaku syar'an wa aqlan. Bahwasanya menjadikan bagian yang kiri ini untuk sesuatu yang sifatnya kotor, kurang baik, dengan yang kiri, ini memang lebih pantas secara syariat maupun akal. Dan jika yang mana kanan untuk yang baik, sehingga yang kiri untuk yang buruk. Yang kanan untuk berhias, memuliakan, yang kiri untuk merendahkan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, anna syar'a syarifa ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wa waqayatihim minal adrar. Bahwasanya syariat yang mulia ini, syariat kita agama Islam, ja'a li islahin nas, datang dengan tujuan untuk memperbaiki manusia, menghasung mereka untuk berbuat yang baik, serta menjaga umat manusia dari kemudharatan. Itu faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, faedah yang keempat, annal afdala fi taqdimil wudu'i mayamunul aqba ala mayasiriha. Bahwasanya yang sifatnya lebih afdol dalam melakukan wudu, yaitu memulai dari yang kanan daripada yang kiri. Di sini disebutkan lebih afdol, berarti tidak wajib memulai dari yang kanan, cuma saja lebih afdol, lebih utama jika berwudu dari bagian yang sebelah kanan. Qala an-Nawawi, ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yumna fil wudu'i sunnah. Kemudian Imam Nawawi kembali berkata, para ulama telah sepakat bahwasanya mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri ketika berwudu sunnah. Ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Man khalafahuma fatahul fadlu wa tamma wudu'uhu. Siapa yang tidak mendahulukan kanan, artinya ia berwudu kemudian mendahulukan yang sebelah kiri, tentu ia telah terluput dari sesuatu yang afdol, sesuatu yang utama. Watamma wudu'u, namun tetap sah wudunya, tetap sah dijadikan, dikatakan itu ya dia sudah berwudu, walaupun memang ia memulai dengan yang kiri, namun ia terluput dari sesuatu pahala yang afdol, mengerjakan sesuatu yang lebih utama. Wa qala fil mughni la yu'lam fi adamil wujuhi fi adamil wujubi khilafun, tidak diketahui adanya khilaf, tidak mendahulukan yang kanan dalam wudu, maksudnya tidak ada khilaf dalam mengatakan bahwasanya mendahulukan yang kanan ini adalah suatu yang wujub, enggak lah. Namun memang dalam berwudu sifatnya sunnah dalam mendahulukan yang kanan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sudah sampaikan senang memulai sesuatu yang sifatnya takrim wat tazayyun, memuliakan dan juga berhias, memulai dengan yang kanan. Salah satu berwudu ini sifatnya takrim sehingga memulai dengan yang kanan. Namun sifatnya sebenarnya sekedar sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib, kata Imam Al-Nawawi rahimahullah. Sehingga orang yang melakukan wudu dengan memulai dengan tangan kiri, memulai dengan anggota yang kiri, ini sah wudunya. Kita katakan dia telah melakukan wudu. Namun ia sudah terlewatkan, sudah terluput dari sesuatu yang afdol, al-afdoliyah, dari sisi yang lebih utama, mendapatkan pahala yang lebih utama, ia telah terluputkan dari hal tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Selanjutnya kita akan sambung pada hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari kitab ini, di pertemuan pekan depan biiznillahi ta'ala. فنكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.